Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwati fillah a'azzani wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita melanjutkan membaca Bahjah Qulubil Abrar wa Qurrata Ayunil Akhyar. Terakhir yang kita ambil atau yang kita baca yaitu hadis yang ke-23, dan selesai dari hadis tersebut dari hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kucing. Rasul bersabda, innaha laisat binajasin, innaha minatawafina alaikum matawafat. Rawahu Malik wa Ahmad wa Ahlus Sunan al-Arba'. Hadis dari Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik, begitu juga oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga oleh Ashabus Sunan yakni Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan juga Imam An-Nasa'i. Ya, coba An-Nasa'i, Ashabus Sunan, An-Nasa'i, terus Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, satu lagi Imam Tirmidzi. Ya. Empat Ashabus Sunan. Nah. Dan penting diketahui, kemarin ada perincian tentang hewan, ya, bahwa hewan itu taib memiliki empat golongan. Ada yang najis ketika hidup dan ketika sudah mati, ya, ada yang suci ketika hidup, ya, dan najis ketika sudah mati. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang suci baik ketika hidup atau sudah mati. Nah, dan yang keempat, ada yang suci ketika hidup, ya, dan suci setelah penyembelihan. Nah, kemudian yang kelima, ada lima kelompok, ya, ada lima golongan. Golongan yang kelima, ada yang suci ketika hidup dan suci setelah mati. Nah, ini hewan-hewan yang sudah kita sebutkan pada kesempatan yang telah lalu. Nah. Baik, ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk hadis yang ke-24. Insyaallah masuk hadis yang ke-24. Qala rahimahullahu taala An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-24 adalah hadis yang sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khams, shalawatul khamsu, salat yang lima waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, salat Jumat kepada Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhana, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, semuanya itu adalah penghapus dosa di antara semuanya itu, di antara keduanya. Ya, majtuni batil kabair, selama dia menjauhi atau selama dosa-dosa besar dijauhi. Selama dosa-dosa besar dijauhi. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk kesahihan hadis ini sudah tidak diragukan lagi. Nah, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, dan sering sekali kita mendengarnya. Nah, ada faidah yang sangat penting dalam hadis ini. Coba diperhatikan apa yang dijelaskan oleh beliau, ya, Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, hadzal haditsu yadullu ala 'azimi fadlillah wa karamihi بتفضيله هذه العبادات الثلاث العظيمة. Hadis ini menunjukkan atas besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala dan besarnya pemberian Allah Subhanahu wa taala, besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan bentuk apa? Dalam hadis yang sudah kita baca ini, Allah melebihkan tiga ibadah yang sudah disebutkan dalam hadis yang agung ini. Ibadah-ibadah yang agung tentunya ibadah tersebut. Ya. Wa anna laha indallahi al-manzilatul 'aliyata, dan sekaligus menunjukkan bahwa di sisi Allah Subhanahu wa taala ibadah-ibadah ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Wa thamaratuha la tu'addu wa la tuhsa, plus juga buah dari ibadah-ibadah yang sudah disebutkan tadi, buahnya sangat tidak terhitung lagi dan sangat banyak. Ibadah apa tadi yang disebutkan? Salawatul khams, itu yang pertama, salat lima waktu. Kemudian Jumu'ah, ya, salat Jumat. Dan juga Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Nah, nasallallahu al-afiyah. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan dan juga umur untuk bisa sampai kepada bulan tersebut. Nah. Taib. Tiga ibadah ini buah dan juga hasil dari ibadah ini sangat banyak dan tidak terhitung. Famin samaratiha, beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan, dan di antara buah dari ibadah-ibadah yang sudah disebutkan dalam hadis ini, annallaha ja'alaha mukammilatan lidinil abdi wa islamihi. Allah menjadikan ibadah-ibadah tadi sebagai penyempurna agama seorang hamba dan juga penyempurna Islamnya. Jadi ini penting ya, perhatikan ini. Talabah yang besar ataupun yang kecilnya, banin dan juga iddatnya, coba perhatikan. Ya, sholat lima waktu, Jumatnya dan Ramadannya. Ya, ini Allah Ta'ala jadikan sebagai penyempurna agama bagi seorang hamba, penyempurna Islamnya. Nah, baik, sholat, nah, perbaguslah sholat, nah, perbanyaklah sholat, nah, jangan pura-pura sholat, nah, gak usah pura-pura sholat, ya, ayo sholat sunnah, ya, duduk attahiyat di belakang orang supaya dikira sudah sholat sunnah. Nah, itu amalan antum, ya. Nah, atau sholat wajib, nah, nanti nunggu takbir, nunggu ruku dan seterusnya. Nah, sholatul khams, nah, sholat lima waktu. Qala rahimahullah wa annaha, ya, manmiyatun lil iman. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan ibadah-ibadah tadi itu penumbuh keimanan seseorang. Terasa apa tidak ya? Lihat nih, ibadah-ibadah tadi itu bisa menyempurnakan agama kita, bisa menyempurnakan keislaman kita, dan juga bisa menumbuhkan keimanan kita. Nah, musqiyatun li syajaratiha ali syajaratihi. Ibadah-ibadah tadi bisa menyirami, ya, pohon keimanan kita. Fa innallaha gharasa syajaratal imani fi qulubil mu'minin bihasbi imanihim. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menanam pohon keimanan di dalam hati seorang mukmin sesuai dengan keimanannya masing-masing. Terasa tidak? Ya. dengan tiga ibadah ini iman kita tumbuh. Kalau belum terasa, coba mulai mengingat, ya, mulai apa? Meraba diri. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menanamkan pohon iman dalam diri kita. Nah, sebagaimana dalam ayat, ya, Allah taala sebutkan iman ya, sebagai bentuk ya, pohon. Wa qaddara min altafihi wa fadlihi minal wajibati wassunani ma yusqiya hadhihi syajarah wa yanmihi ma yasqi hadhihi syajarata wa yanmiha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dengan kelembutannya dan dengan keutamaannya di antara kewajiban-kewajiban kepada hambanya dan juga di antara sunnah-sunnah yang harus dilakukan oleh hambanya, ada yang bisa menyirami pohon tersebut. Nah, dan bisa menumbuhkan pohon iman tersebut. Wa yadfa'u anha al-afat hatta tukmila wa tu'tiya ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha. Ya. Juga bisa menolak ya, hama-hama, penyakit-penyakit, sehingga ya, pohon tadi bisa diambil hasilnya setiap waktu. Nah, sesuai keinginan pemiliknya. Nah, ini bisa dibaca dalam surat Ibrahim ayat yang ke-24. Ya. Beliau tidak menyebutkan ayatnya di sini. Nah, ada dalam surat Ibrahim ayat yang ke-24. Allah taala berfirman, "Kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa faruha fis sama." Terus tu'ti ukulaha kullahinim biizni rabbiha. Ya. Ayat tersebut Allah taala tanamkan pohon iman itu kepada seorang mukmin. Sebagian amalan yang wajib dan amalan-amalan yang sunnah itu bisa menyirami iman tersebut. Allah permisalkan pohon. Nah, permisalan yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berakal. Nah, dan orang-orang yang beriman tentunya. Nah, permisalan yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Fadzunubu, kata beliau melanjutkan, maka yang namanya dosa-dosa, dararuha adzimun, pengaruh jeleknya itu sangat besar. Karena kebalikan dari apa? Kebalikan dari perkara-perkara yang bisa menumbuhkan iman. Ya. Dosa-dosa itu pengaruhnya, pengaruh jeleknya itu sangat besar. Ya. Wa tanqisuha lil iman ma'lum. Baik. Dan bisa memereteli keimanan itu sudah pada tahu perkaranya. Nah, antum bisa merasakan ya, ketika sholat sunnah, lihat sholat sunnah, orang lihat ya, beribadah, melihat teman kita beribadah, kadang tergugah, wah, saya juga maulah berdiri kemudian melakukan. Terasa iman itu sedang apa? Sedang naik. Nah, terkadang suatu hari ya, melihat ibadah yang lebih besar dari itu saja, dia tidak menghiraukan. Nah, lihat saudara kita ambil sampah, kemudian buang ke tong sampah karena tertendang sampahnya. Ya. Di samping kita ada sampah, kita biarlah nanti saja. Nah, mungkin seperti itu. Ya. Atau bahkan kita buang sampah sembarangan. Yuk teringat, oh iya, waktu itu iman saya sedang berkurang. Ya. Dengan sebab apa? Ya, karena sebelumnya sudah melakukan ini, melakukan itu. Sebuah dosa yang dilakukan. Ya. Enggak semangat ibadah. Ya. Taib. Fahadihi al-fara'idu thalath. Maka tiga kewajiban yang disebutkan dalam hadis ini. Idza tajannabal 'abdu kaba'irad dzunubi ghafarallahu biha shagha'ira wal khati'ati. Dengan tiga kewajiban yang disebutkan dalam hadis ini, juga ketika seorang hamba menjauhi dosa-dosa besarnya, Allah Ta'ala akan ampuni dengan melakukan ibadah-ibadah tadi, dosa-dosa kecilnya dan kesalahan-kesalahannya. Ya. Wahya min a'zami ma yadhulu fi qawlihi ta'ala. Dan ini pun masih termasuk dalam lingkup firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal hasanati yudhibna sayyiat, dalam surat Hud ayat yang ke-114. Ini masih termasuk ya lingkup dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan. Nah, mana kebaikan-kebaikannya? Di antaranya hadis yang sedang kita baca ini. Ya, sholat lima waktu, sholat Jumat, kemudian puasa Ramadan. Qala rahimahullah, kama annallaha ja'ala min lutfihi tajannubil kabair sababan litakfiris shagha'ir. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelembutannya dan dengan kasih sayangnya kepada hamba ini, ya, menjauhi dosa besar itu sebagai sebab dihapusnya dosa-dosa kecil. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-31, tajtanibul kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Allah Ta'ala berfirman, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu, jikalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang darinya, nukaffir ankum sayyiatikum, ketika kalian berhasil menjauhinya, maka kami akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke dalam ya surganya. Qala rahimahullah, amal kabairu fala buddalaha min taubatin. Adapun untuk dosa-dosa besar, Allah akan mengampuninya, itu harus adanya taubat terhadap dosa tersebut. Nah, tidak cukup dengan apa? Nah, hanya melakukan ibadah-ibadah saja. Kalau dosa besar, ya, dusta, nah, berbohong, taib, atau yang lainnya, mencuri, taib. Qala rahimahullah, berikutnya beliau mengatakan, Ini perkara penting dalam hadis ini. Wa ulima min hadzal hadis, dan diketahui dari hadis yang kita baca ini. Ini perkara penting ini. Anna kulla nassin jaa fihi takfiru ba'dil a'malis salihati lisayyiati fa innamal muradu bihi shagha'ir. Fa innama al-muradu bihi shagha'ir. Perlu diketahui dari hadis yang sedang kita baca ini, perkara pentingnya di antaranya yaitu bahwa setiap dalil yang datang kemudian menyebutkan ya penghapusan dosa-dosa disebabkan amalan-amalan soleh, maka yang dimaksud dari dosa-dosa tadi, kesalahan-kesalahan tadi adalah dosa-dosa kecilnya. Ya. Setiap hadis, setiap dalil Al-Quran ataupun hadis, ya, yang menyebutkan pada ayat tersebut atau hadis tersebut ada penghapusan dosa dengan sebab melakukan suatu amalan ibadah, maka yang dimaksud dosa yang terhapus tersebut adalah dosa-dosa apa? Kecilnya. Nah, bukan dosa besar. Li'anna hadhil ibadatil kibara idza kanat la tukfar bihal kabair fa kaifa bima dunaha. Karena ya, hadis-hadis ya, atau yang semisal dengan ini dari ayat, nah, sesungguhnya ibadah-ibadah yang agung ini ya, ketika tidak bisa menghapus dosa-dosa besar, nah, maka ya, bagaimana kalau yang diamalkan itu hanya ibadah-ibadah kecil saja, ya, amalan-amalan kecil. Jadi tidak bisa menghapus dosa besar. Nah, amalan-amalan di sini, sholat wajib yang 5 waktu, ya, Jumu'ah, kemudian apa, Ramadan, ini ibadah-ibadahnya sangat agung. Ini pun menghapusnya dosa-dosa kecil. Mau bagaimana mungkin ya, berbuat baik kepada teman itu bisa menghapus dosa besar? Gak mungkin ya. Nah, sholat 5 waktu saja menghapusnya dosa kecil. Maka apapun amalannya, nah, ketika dalam hadis tersebut atau dalam ayat tersebut menghapuskan dosa, maka yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Nah, taib. Qala rahimahullah, kemudian beliau melanjutkan, wal hadithu sharihun fi anna dhunub qisman kabair wa saghair. Hadis ini sangat jelas ya, menyebutkan bahwa dosa itu ada 2 bentuk. Ya. Dosa besar dan dosa kecil. Baik. Ada yang mengatakan ya kalau dosa ya dosa. Nah. Pokoknya kalau dosa masuk neraka yaitu kafir orangnya. Nah. Semua dosa sama. Ya, membuat seseorang keluar dari Islam. Tidak, tidak seperti itu. Nah, Karena ada sekelompok orang yang meyakini bahwa dosa itu seluruhnya sama. Nah, ketika seorang melakukan dosa, ya dia keluar dari Islam. Waliyaudzubillah. Nah, keyakinan seperti ini, nah, di antara keyakinan yang dianut oleh faham khawarij di antaranya, nah, ketika pemimpin itu melakukan dosa, maka sudah tidak Islam lagi, waliyaudzubillah. Ya. Taib. Seseorang tidak sholat Jumat misalkan, langsung dibunuh. Ya. Taib. Dan ini ada perinciannya yang seperti ini. Nah, dosa itu dalam hadis yang kita baca ada yang besar, ada yang kecilnya. Nah, waqad kathura al-kalamun nas fil farqi baina as-saghair wal kabair. Dan sungguh banyak perkataan dari para ulama tentang perbedaan antara dosa kecil dan dosa besarnya. Wa ahsanu ma qila, di antara yang paling bagus dalam membedakan di antara dosa besar dan dosa kecil, beliau menukil, innal kabirata ma rattaba alaihi haddun fid dunya. Sesungguhnya yang termasuk dosa-dosa besar itu, ya, adalah sesuatu yang menyebabkan adanya proses putusan di dunia. Ya. Ini diantaranya, dosa besar itu adalah, diantaranya adalah dosa-dosa yang menyebabkan adanya proses balasan di dunia. Had, ada hukum hadnya. Ya. Seperti zina, ya, ada hukum rajam bagi yang sudah menikah ketika melakukannya. Cambuk bagi orang yang belum pernah menikah sebelumnya. Nah, potong tangan, mencuri ketika sudah melewati nisabnya. Nah, karena ada nisabnya, tidak semua mencuri itu potong tangan, tidak. Ya. Ada batasannya. Nah, ini bisa dilihat dalam Kitabul Hudud. Nah. Jadi itu yang merupakan dosa besar. Ya. Ada proses hukuman di mana? Di dunia. Au tu'adu alaihi bil akhirah, atau dosa-dosa yang mendapatkan ancaman siksa nanti di akhirat. Ya. Ada ancamannya. Nah, ini dosa besar. Au lu'ina sahibuhu, atau dilaknat pelakunya. Ini dosa besar. Ya. Orang-orang yang meratapi mayit, ya, orang-orang yang suka namimah, ini ada ancaman. Ini merupakan dosa apa? Dosa besar. Aurutiba alaihi ghadabun wa nahuhu, atau menyebabkan, ya, adanya murka Allah Subhanahu wa taala atau yang semisalnya. Ini adalah dosa-dosa besar. Wassagairu ma'ada dzalika. Ya, adapun dosa-dosa kecil itu selain yang disebutkan tadi, yang tidak seperti itu maksudnya. Ya. Nah. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membaca dalam kitab Al-Kabair, ya, itu di sana disebutkan dosa-dosa besar. Nah, para ulama banyak sekali yang memiliki Kitab Al-Kabair ini, ya, silahkan kitab mana saja, tulisan para ulama mana saja yang memiliki tulisan tentang Al-Kabair, dosa-dosa besar. Nah, tidak satu ulama yang menulisnya, banyak. Nah, itu coba antum lihat salah satunya. Nah, riwayat-riwayatnya itu seperti itu, ya, tidak keluar dari yang sudah kita disebutkan tadi, ya, oleh beliau rahimahullah. Kalau rahimahullah au yuqal, atau bisa juga dikatakan al-kabairu maka na tahrimuhu tahrimul maqasid was-shagha'iru ma hurima tahrimul wasail. Atau bisa juga dikatakan dosa-dosa besar itu, ya, sesuatu yang pengharamannya itu pengharaman inti amalannya. Ya. La taqrabuz zina. Jangan dekati zina langsung. Ya, zinanya disebut. Ya. Wasagair, adapun dosa-dosa kecil, ma tuhramu atau ma hurima tahrimul wasail. Sesuatu yang diharamkan tapi pengharamannya itu, ya, pengharaman wasilahnya. Ya. Fal wasail kan nadhar, ya. Wasilah-wasilahnya diantaranya, ya, an-nadhar al-muharramah, melihat perkara-perkara yang diharamkan, ma'al khalwah bil ajnabiyah, ditambah dengan berdua-duaan dengan orang yang bukan mahramnya. Nah, ini wasail. Nah, karena mendekati kepada zinanya, berarti perkara yang menghantarkannya itu dosa kecilnya, zinanya dosa besarnya. Ya. Nah. Wal kabirah nafsu zina, maka dosa besarnya apa tadi? Zinanya itu. Ya. Wa kariba al-fadl, juga seperti riba fadl. Nah, riba fadl ini dosa besarnya. Ada riba tapi dosa kecil, ada. Ya, riba nasiah. Ya, ma'a riba nasiah. Beliau mencontohkan seperti riba fadl dengan riba nasiah. Ya. Riba fadl langsung, ya, melebihkan dari pinjaman. Nah. Adapun riba nasiah, nah, riba karena sebab penundaan jangka waktu pembayaran. Nah, ini riba nasiah. Seperti tukar menukar mata uang tapi ngutang. Ya. Saya punya uang rupiah berapa? Ya, 15 juta. Oh, saya punya uang dolar, tukarlah. Sini itu apa? Rupiahnya. Ya. Setelah diambil, ya, ternyata, ya, ketika diberikan dolarnya, ya, rupiahnya udah turun sekali. Nah, riba nasiah. Nggak boleh. Kalau tukar mata uang harus kontan, ya, langsung waktu itu juga. Kenapa? Karena nanti ada riba nasiah. Ya, bisa saja lebih nanti. Ya, nilai tukarnya berubah ketika ditangguhkan pembayarannya. Nah, ini riba, ya, sama-sama riba. Ya. Tapi ada yang dosa besar, ada yang dosa kecil. Taib. Wa nahu dzalik, dan yang semisal dari itu, wallahu a'lam. Nah, Allah lah yang lebih tahu. Taib. Alhamdulillah, selesai dari pembahasan hadis yang ke-24. Naam. Faedah yang cukup bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, di antaranya tadi, setiap hadis atau ayat yang menyebutkan apa? Penghapusan dosa, maka yang terhapus itu dosa apa? Dosa kecilnya. Nah, taib. Mau bagaimana bisa menghapus dosa besar? Ya. Dalil-dalil yang lainnya. Hadis yang sedang kita baca ini adalah amalannya amalan yang sangat apa? Inti, ya, sangat besar sekali amalan-amalannya. Nah. Kemudian yang kedua ada faedah bahwa ya, di antara dosa besar dan dosa kecil didefinisikan oleh para ulama dengan definisi yang kedua tadi. Ya. Nah, bahwa dosa besar adalah pengharamannya, pengharaman kepada inti amalannya. Nah, itu dosa besar kalau inti amalannya. Nah, adapun dosa-dosa kecil adalah ya, sesuatu yang diharamkan karena memang menghantarkan kepada dosa besar. Seperti halnya syirik asghar dan syirik akbar. Ya. Seperti halnya syirik asghar dan syirik akbar. Syirik asghar adalah ya, perbuatan penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghantarkan kepada penyekutuan yang lebih besar lagi. Ya. Yang bisa menghantarkan kepada syirik akbarnya. Baik, kita cukup sampai di sini dari hadis yang ke-24 walhamdulillah kita selesai, nanti masuk kepada hadis yang ke-25 walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.